الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمكني ورحمكم الله الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, termasuk kita bisa duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk suatu yang mulia, yaitu thalabul ilm, mempelajari agama Islam dengan dipimpin oleh para ulama lewat buku-buku mereka. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim karya Al-Alama Muhammad bin Ibrahim bin Jama'an Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita telah sampai pada, kita akan baca Nau'usul Ashir, adab yang ke-10 bagi para penuntut ilmu, yaitu ayat rukun al-ishrata. Berkata rahimahullah, ayat rukun al-ishrata, dia meninggalkan al-ishrah. Sekarang penuntut ilmu, orang yang sedang belajar, sekarang siswa, seorang santri, dia meninggalkan dalil al-isyrah. Al-isyrah adalah mukhalatatun nas, bercampur baur dengan manusia, bergaul dengan manusia. Ya. Ini bukan artinya apa, tidak boleh berhubungan, ngobrol dengan orang lain, tapi apa, meninggalkan dari banyak ngobrol, banyak bergaul. Ya, sebab seorang penuntut ilmu, seorang siswa, itu dalam pendidikan, masih dalam masa pendidikan. Ya, banyak kegiatan-kegiatan yang harus dia lakukan. Apalagi santri tahfidzul Quran, itu waktu-waktu habis untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan seorang yang menghafal Al-Quran itu butuh konsentrasi, butuh waktu yang lama. Apalagi kalau apa, daya ingatannya kurang. Sehingga kalau dia terlalu banyak bergaul, banyak ngobrol, banyak bercanda, maka dia tidak selesai dalam menghafal Al-Quran, tidak segera khatam Al-Quran. Iya. Demikian pula dalam penguasaan ilmu yang lain kurang baik, karena banyak terlalu banyak ngobrol, banyak bergurau, dan kurang dalam belajarnya. Kemudian beliau berkata, fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilm. Maka sesungguhnya meninggalkan dari bercampur baur dengan manusia, dari bergaul dengan manusia, termasuk perkara yang paling penting yang seharusnya dilakukan oleh penuntut ilmu. Sebenarnya dilakukan oleh penuntut ilmu. Iya. Wala siyama li ghairil jinsi. Terlebih lagi li ghairil jins, bergaul dengan yang tidak sejenis. Tidak sejenis apa maksudnya? Kalau dinas jenis bergaul dengan lawan jenis, dinas ini dilarang. Kalau bukan mahram. Tapi apa? Maksudnya adalah bergaul dengan orang yang tidak sama manhaj akidahnya, pemikirannya. Bergaul dengan orang-orang yang menyimpang, yang punya akidah yang rusak, manhaj pemikiran yang tidak baik, ini harus ditinggalkan karena berbahaya. Pemikiran kebid'ahan yang dia miliki itu akan bisa menular kepada kita kalau kita bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi bergaul dengan sama-sama Ahlussunnah saja ketika sedang dalam masa belajar, ini bisa mengganggu kegiatan belajarnya. Apalagi bergaul dengan orang yang bukan Ahlussunnah. Orang yang tidak paham ilmu. Pasti apa kalau kita ngobrol dengan orang-orang yang tidak berilmu, ngomongnya ya ke sana kemari tidak jelas, tidak mengandung ilmu. Kebanyakan tidak mengandung ilmu. Iya. Berikutnya, wa khususan liman asrol la'ibuhu. Terkhusus lagi kepada atau bagi orang yang banyak mainnya, ghallat fikratuhu, dan sedikit pikirannya, sedikit gagasannya, kurang cerdas misalkan, kurang punya gagasan. Ini apa? Lebih lagi bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, sukanya main-main, sukanya bergurau, tidak punya apa? Gagasan yang baik, sedikit dalam memberikan faedah. Ya, ini sebaiknya dikurangi bergaul dengan orang seperti ini. Fa inna tiba'a sarraqatun. Maka sesungguhnya tiba-tiba ya tabiat, watak karakter itu sarraqatun, amat menular, mudah menular. Ya, mudah menular. Tabiat seseorang itu bisa menular kepada yang lain. Ketika kita bergaul dengan orang yang tabiatnya baik, insya Allah kita akan baik pula. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang tabiatnya, karakternya itu tidak baik, ini yang berbahaya. Bisa menular kejelekan yang ada pada dirinya, tabiatnya yang jelek. Ya. Wal'afatul isyrati daya'ul umuri bighairi faidatin. Cacat atau penyakitnya al-isyrah, bercampur dengan manusia, bergaul dengan manusia, apalagi dengan orang awam, yang tahu apa? Daya'ul umuri, kan menyia-nyiakan umur, kan habis umur kita bi ghairi faedah, tanpa faedah. Ini bergaul dengan orang-orang yang tidak berilmu itu menyebabkan apa? Umur kita itu habis sia-sia, tidak mendapatkan faedah. Wa dhahabul mali wal 'irdi in kana li ghairi ahlin. Juga di antara penyakit bahaya, kerugian dari banyak bergaul adalah apa? Mungkin hilangnya harta atau kehormatan jika kepada orang yang tidak ahli. Jika kepada orang yang tidak ahli. Bergaul dengan orang yang bukan ahlinya, ini bisa apa? Bisa harta kita malah justru hilang, atau harga diri kita jadi jatuh. Wadahabud dini ingkanat likuri ahlihi. Kan hilang agama ini jika pergaulan tadi likuri ahlihi, kepada selain ahlinya, kepada orang yang tidak punya agama. Iya. Jika kita bergaul dengan orang yang bukan ahli agama, orang yang tidak punya agama, maka hilang agama kita. Dan hilang agama kita, akan luntur keberagamaan kita di atas Islam. Iya. Walladzi yanbaghi li talibil ilmi alla yukhalita illa man yufiduhu aw yastafidu minhu. Dan yang seyogianya dilakukan oleh penuntut ilmu adalah alla yukhalita, untuk dia tidak bercampur baur, tidak bergaul, tidak berteman, illa man yufiduhu, kecuali orang yang yufidu, bisa memberikan faedah padanya. Aw yastafidu minhu, atau dia bisa mengambil faedah darinya. Dia bisa memberi faedah kepadanya dan dia bisa mengambil faedah darinya. Ini orang yang pantas untuk dijadikan teman. Iya. Kalau tidak ingin apa? Umurnya, hidupnya sia-sia. Lima ruya, karena apa-apa yang diriwayatkan. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ughdu aliman aw muta'alliman wa la takuni tsalisa. Fatahlik atau fatahlak. Ughdu. Jadilah kamu aliman, orang yang alim. Orang yang banyak belajar, lama belajar, dan belajarnya kepada orang-orang yang terpercaya, yang berilmu, kemudian juga mengamalkan ilmu. Jadilah kamu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Iya. Belajar lama dan kepada orang yang terpercaya. Aw muta'alliman, atau jadilah kamu muta'allim, orang yang belajar, pelajar. Jadilah kamu pelajar, siswa, santri. Iya. Wala takunit salisa, dan janganlah kamu menjadi orang yang ketiga. Orang yang ketiga apa? Orang yang tidak mau belajar. Orang yang tidak mau belajar dan tidak perhatian terhadap ilmu. Kalau kamu menjadi orang yang ketiga, bukan pelajar, bukan orang yang berilmu, juga kamu tidak perhatian terhadap ilmu, tidak cinta kepada ilmu, fatahlik atau fatahlak, maka kamu akan binasa. Kamu akan binasa. Iya. Jadi ada satu hadis, tapi hadisnya lemah, dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Ya. Idzalika wala takun khamisah. Fatahnik. Jadilah kamu orang yang alim, orang yang berilmu, lama belajar, belajar kepada orang yang terpercaya, dan kamu mengamalkan ilmu, Au muta'aliman, atau kamu jadi siswa, santri, orang yang fokus belajar. Au mustami'an, atau orang yang sekedar mendengar, ikut kajian, kadang ikut kajian mendengarkan ilmu. Au muhibban, jadilah kamu muhibban lidzalika, orang yang mencintai orang yang berilmu, orang yang mencintai orang yang belajar ilmu, orang yang mencintai ilmu. Jadilah kamu orang yang mencintai ilmu, mencintai ulama juga, mencintai orang yang menuntut, para penuntut ilmu, mencintai para penuntut ilmu. Tapi apa? Wala takunil khamis fatahlik, dan kamu jangan menjadi yang kelima, kamu akan binasa. Siapa yang kelima? Orang yang bukan alim, bukan orang yang berilmu, bukan penuntut ilmu, bukan pula orang yang suka mendengarkan ilmu, bukan pula orang yang cinta kepada ilmu. Itulah orang yang kelima. Iya. Dan disebutkan dalam satu hadis atau dalam satu riwayat perkataan Abu Darda, yang kelima adalah siapa? Ketika Abu Darda berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, ya, siapa yang kelima? Dia ada yang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, siapa yang kelima? Dia adalah Al-Mubtadi, dia adalah ahli bid'ah. Kamu jangan menjadi ahli bid'ah, orang yang mengadakan perkara-perkara yang baru di dalam agama Islam ini. Iya. Hadirin jemaah rahimakumullah, bergaul dengan orang-orang yang baik, yang bisa memberikan faedah ilmu. Kita bisa mengambil ilmu darinya, bisa mendapatkan manfaat darinya. Iya. Itu adalah orang yang pantas kita jadikan teman. Hanya saja tadi sudah diingatkan, bagi para penuntut ilmu, pelajar, orang yang sedang nyantri, maka apa? Jangan terlalu banyak bergaul, jangan terlalu banyak ngumpul. Kalau sudah ngumpul nanti ya, banyak ceritanya daripada belajarnya. Ya, ya boleh kumpul tapi apa? Dalam rangka belajar, dalam rangka menyetorkan hafalan dan sebagainya. Ya, ini demi kebaikan apa? Kebaikan menuntut ilmu, supaya waktunya tidak sia-sia. Ya. Ini ada sebagian orang yang belajar di pondok. Ya. Hanya kayak orang dolan. Ya. Mengharapkan sudah tidak menghafal, tidak juga kelihatan belajar serius. Ya. Teman-temannya yang baru datang, santri yang baru datang, itu semangat baru sebentar saja sudah banyak ilmu yang dia dapatkan, bisa baca kitab gundul. Tapi dia sudah lama tidak bisa baca kitab gundul. Ya. Ini. Kenapa? Karena terlalu banyak bergaul, banyak waktu-waktu yang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak manfaat. Kurang serius dalam belajar. Kurang serius dalam belajar. Nah, kita jangan demikian. Jadi orang yang sungguh-sungguh dalam belajar, karena kalau kita sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Manjadda wajadda, siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Ya. Dia ingin menjadi orang yang baik, yang soleh, kemudian dia berusaha kepadanya, lakukan usaha dengan keras, insya Allah dia akan mencapainya. Siapa yang ingin hafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan dia berusaha dengan seikhlas, dengan ikhlas, maka apa? Allah pun akan mempermudah jalannya. Insya Allah dia akan sampai dan bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Ini. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan. Adapun kelanjutan keterangannya insya Allah kita sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala mu'wisab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.